tentang masalah laki-laki, sehingga tidak bisa ditipu dengan apapun, enggak ada keraguan lagi. Sehingga yakin itu tumbuh dari sempurnanya keyakinan, dari sempurnanya ilmu. Orang yang mereka telah betul-betul mengilmui kalimat la ilaha illallah ikhwati fillah, melazimkan harus betul-betul memiliki keyakinan sebagaimana yang terkandung dalam ilmu tersebut. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa ilahun haqqun hanyalah Allah SWT. Ilah yang hak hanyalah Allah. Dan seluruh ilah, seluruh yang disembah selain Allah adalah ilahun batilun atau al-alihah al-batilah, sesembahan yang batil. Sehingga apabila kita mendengar ada makhluk yang disembah, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu orang saleh atau manusia biasa, maka kita yakin seyakin-yakinnya semua yang disembah selain Allah ini batil. Ini wajib menjadi keyakinan seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang batil bukan malaikatnya ikhwah, yang batil bukan nabinya, yang batil bukan orang salihnya, akan tapi yang batil yaitu penyembahan yang mereka lakukan terhadap para malaikat, para nabi, para wali, yang mereka tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Oleh karena itulah ikhwani fillah, tidak ada akidah dan tidak ada agama kecuali dengan al-yaqin. Oleh karena itulah al-yaqin min sifatil mu'minin, war-raib dan keraguan adalah min sifatil munafiqin. Mu'min atau yakin adalah sifatnya seorang mu'min, sedangkan ragu-ragu ini sifatnya orang-orang munafik. Oleh karena itulah orang munafik tidak ada atau tidak memiliki kemantapan di dalam beragama. Sedangkan orang mukmin dia memiliki kemantapan dalam beragama karena agama dia dibangun di atas keyakinan. Ayat yang tadi telah kita dengarkan dibaca tentang sifat seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Hanya saja huruf innama ikhwani fillah di antara tujuannya atau di antara faidahnya lil hasyr, untuk pembatasan. Ini hanya saja yang dikatakan orang mukmin itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Thumma lam yartabu. Ini catatan yang penting. Kemudian tidak ada keraguan sama sekali dalam keimanan dia kepada Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukti keyakinan dia, ketidakraguan dia, dia wujudkan dalam bentuk jihad fisabilillah. Wajahatu fisabili, dan mereka betul-betul berjihad di jalan Allah SWT. Bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan hartanya atau dengan jiwanya. Para ulama mengambil faedah ikhwan, jihad itu dengan hartanya sebelum jiwanya. Sehingga harta kita harus kita betul-betul jadikan sarana untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menyebarkan agama, terangkatnya agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kita. Lihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditopang dengan hartanya Khadijah. Ditopang dengan hartanya Utsman bin Affan. Ditopang dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat-sahabat yang masuk dalam kelompok Akhniya. Mereka menjadikan hartanya al-aut dalam rangka untuk li'i'la li kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan seandainya Anda Abu Bakar, apa yang tertanam dalam diri Anda ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi dengan hartanya dan ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Allahu wa rasuluh. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku ya Allah, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Alias harta Abu Bakar yang ada pada saat itu semuanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Total semuanya. Tapi Abu Bakar masih punya sumber-sumber lain. Yang ibaratnya sumur, begitu airnya itu disedot semuanya, nanti masih keluar lagi sumbernya. Tapi dia serahkan saya itu hartanya semuanya. Umar ibn al-Khattab dalam waktu yang sama pula, dia dengan keyakinan hari ini saya akan mendahului Abu Bakar, akan mengungguli Abu Bakar. Ketika Nabi tanya, ya Umar, harta Anda yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda berapa? Misluh, semisal yang saya bawa ya Rasulullah. Artinya separuh dia bawa kepada Nabi, separuh dia tinggalkan untuk keluarganya. Dan ternyata Nabi tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar telah menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, ikhwan, pernah menyerahkan kepada Nabi selain membeli sumur Rumata, sumur yang dikuasai Yahudi dan sangat diinginkan kaum muslimin, maka Utsman yang membelinya untuk kaum muslimin dengan harga yang melambung, yang setinggi langit. Utsman di antaranya pernah menyerahkan kepada Nabi sekitar 900-an unta penuh dengan isinya untuk kaum muslimin semuanya. Dan Utsman saudagar yang kaya raya. Demikian para sahabat-sahabat yang lainnya. Yang sebelumnya Khadijah istri Nabi, saudagar yang kaya raya, hartanya ditopang untuk menopang dakwah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah ini membutuhkan ulama yang menyampaikan agama dan membutuhkan hartanya para akhniya yang menopang dakwahnya para ulama. Ikhwani fillah, sehingga jihad ini merupakan bukti benarnya keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan apa yang dia miliki dari harta dan jiwa dia. Dan jihad dengan segala dimensinya. Jihad itu tidak hanya memerangi orang kafir, ikhwan. Jihad itu sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ada jihad linafsi, jihad melawan dirinya sendiri. Ada jihad terhadap syaitan. Dan ada jihad melawan orang kafir dan munafik, dan jihad melawan para gembong-gembong ahli bid'ah dan kemaksiatan. Jihad kepada diri sendiri ada 4 tingkatan. Pertama, jihad untuk belajar ilmu. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, jihad untuk mendakwahkan ilmu. Yang keempat, jihad untuk selalu memiliki kesabaran. Adapun yang kedua, jihad melawan syaitan, ini jihad untuk benar-benar dia bisa menepis segala bentuk syahwat dan syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dan munafik, tahapan yang pertama ikhwan, jihad dalam bentuk iqamatul hujjah, jihad dalam bentuk menegakkan hujjah. Bagaimana hujjah ini telah tegak kepada mereka sehingga mereka telah sampai kepadanya dakwah, risalah, agama, sampai kepada mereka dakwah, ajakan kepada Islam. Baru tahapan berikutnya adalah memerangi mereka saat ia telah memiliki kekuatan setelah ditegakkannya hujjah. Jihad melawan orang munafik dengan iqamatul hujjah. Tidak ada orang munafik yang dibunuh karena mereka zahirnya muslim. Tapi jihad melawan orang munafik adalah menegakkan hujjah, membongkar kemunafikan mereka. Jihad melawan gembong ahlul bid'ah dan ahli maksiat, demikian pula menegakkan hujjah, membantah syubhat, membongkar kerancuan. Ini adalah jihad yang diterangkan para ulama, sehingga jihad bukan dalam bentuk sekedar memerangi orang kafir, dan jihad memiliki adab-adab yang sangat banyak yang diajarkan oleh agama ini, sehingga tidak boleh orang sembarangan jihad dan sembarangan mengatasnamakan jihad dalam menumpahkan darahnya manusia. Karena jihad sebagaimana salat, kita diperintahkan salat dan kita wajib salat dengan ilmu, sebagaimana jihad wajib ditunaikan dengan ilmu. Barang siapa ikhwan mereka beramal tanpa ilmu atau mereka beribadah tanpa ilmu, maka sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bighairi ilmin ma yufsitu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang dia beribadah tanpa ilmu, niscaya kerusakan yang akan muncul itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia inginkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kedudukan al-yakin berkaitan dengan iman ikhwan, sebagaimana ketika beliau tadi menyebutkan tentang ayat, lalu beliau menjelaskan bahwasanya al-yakin adalah syartu sihatil iman. Yakin merupakan syarat sahnya iman. Tidak sah iman seorang kecuali dengan al-yakin. Maka berkata sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, al-yakinu dinu kulluh. Al-yakinu dinu kulluh. Al-yakin adalah keseluruhan daripada agama. Karena agama ini tidak menerima keragu-raguan. Dan keragu-raguan bukan sifatnya kaum mukminin, akan tapi sifatnya kaum munafikin. Lihatlah orang-orang munafik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang mereka. Mereka lisannya mengucapkan aman nabilah wa bil yaumil akhir, tapi Allah katakan wa ma hum bimuminin. Mereka mengucapkan dengan lisannya dan Allah katakan yartabun. La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik tidak kesana tidak kemari. wa fi raibihim yataraddadun, mereka berada dalam keraguan-raguan sehingga mereka selalu diwarnai jiwanya dengan keraguan-raguan. Ini sifatul munafikin. Sehingga sifatul mukminin ada al-yaqin. Dan al-yaqin ikhwati fillah, sebagaimana katakan oleh Ibnu Mas'ud di atas, al-yaqin dinu kulluh, sehingga agama ini tidak akan dirasakan lezatnya kecuali oleh orang yang mereka memiliki keyakinan. Agama ini tidak akan dirasakan lezatnya ikhwan kecuali orang yang mereka tertanam keyakinan di dalam hatinya. Lihatlah bagaimana sejarah orang-orang yang mereka berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam segala ujian dan cobaan mereka. Keyakinan telah membuat mereka menjadi seorang yang militan di atas agama Allah hingga Allah angkat ke derajat imamah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, imamah fid din, yang mereka berjalan dan mereka memerintahkan dengan petunjuk kami, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat mereka ke derajat imam dengan sebab apa ikhwan? Mereka diangkat Allah ke derajat imam lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka memiliki kesabaran dalam menunaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka betul-betul orang yang memiliki keyakinan terhadap ayat-ayat Allah. Sempurnanya agama seorang ikhwan apabila dia memiliki quwwatul ilmi wa quwwatul amal, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu ini yang akan memunculkan al-yaqin, keyakinan. Dan kekuatan amal ini akan memunculkan kesabaran. Untuk seorang dia bersabar, maka ini sangat membutuhkan ilmu. Sehingga yakinnya orang akan melahirkan kesabaran. Kesabaran muncul karena dia memiliki keyakinan. Dan keyakinan adalah hasil sempurnanya ilmu seseorang. Sehingga dengan al-yaqin, as-sabru wal-yaqin, seorang akan diangkat Allah ke derajat imam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ikhwati fillah, orang yang Allah katakan imam, ini ummah dan imam, imamul muwahidin. Nabiullah Ibrahim adalah orang telah Allah tanamkan keyakinan ilmu yang Allah ajarkan. Dan Allah telah jadikan Ibrahim memiliki kesabaran dengan ujian-ujian yang telah didatangkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang keimanan dan keyakinan yang ada dalam diri Ibrahim membuat dia tidak pernah ragu dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pula ikhwan, Hajar, bagaimana sikapnya ketika mau ditinggal oleh Ibrahim, sedangkan Hajar sedang bersama dengan Ismail yang masih bayi dan hanya ditinggali sedikit air, tidak ada sumber air lagi di situ, dan tidak ada manusia, tidak ada pepohonan, lalu Ibrahim akan pergi meninggalkannya. Maka kata Hajar, aina tadhhab ya Ibrahim? Ibrahim, Anda mau kemana? Ibrahim enggak noleh. Diulang lagi oleh Hajar, aina tadhhab ya Ibrahim? Anda mau kemana ya Ibrahim? Ibrahim tidak menoleh. Sampai berkali-kali, sampai ucapan Hajar, Allahu amaraka, Allah amaraka, Allahkah yang memerintahkan Anda ya Ibrahim? baru Ibrahim noleh. Dan Ibrahim katakan, Allah amaroni, Allah yang memerintahkan aku. Lihat apa yang kemudian diucapkan oleh Hajar yang tumbuh dari sifat keyakinannya. Idan la yudayyi, idan la yudayyi'uni, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan diriku. Yakinnya Hajar yang tumbuh, ini ucapan yang tumbuh dari keyakinan Hajar terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya, yang memerintahkan suaminya untuk pergi meninggalkan Hajar. Kemudian Hajar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tumbuh dari sempurnanya keyakinan Hajar terhadap Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Ibrahim ikhwati fillah, ketika dieksekusi dan akan dilemparkan ke bara api yang nyala apinya itu sangat besar, sehingga untuk melemparkan Ibrahim harus dengan manjani. Tahu manjani ikhwan? Alat pelimpar, sehingga dilempar dari jarak jauh karena saking besarnya kobaran api. Yang semua manusia mengumpulkan kayu dalam rangka untuk ikut andil membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihat apa yang diucapkan oleh Ibrahim yang tumbuh dari keyakinan dalam dirinya. Ucapan apa ya ikhwan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Lalu Allah katakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah anda menyelamatkan dan dingin bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana keyakinan Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dan para sahabatnya ditakut-takuti dengan musuh yang telah berkumpul mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkannya, innanas qad jama'u lakum, manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Apa kata Nabi dan para sahabat ikhwan? Ketika ditakut-takuti dengan manusia yang banyak, musuh yang sangat banyak, dan bagaimana yang tertanam di hati Nabi dan para sahabat. Para sahabat ketika ditakut-takuti dengan musuh yang banyak, apa kata dia? Hada ma wa'adhanallahu wa rasuluh, ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Lihat keyakinan yang sangkum dan mengantarkan mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Di tengah-tengah gentengnya suasana yang demikian, mereka muncul keyakinan dalam diri mereka sehingga tidak memadharatkan buat mereka berkumpulnya manusia. Lihat bedakan dengan orang-orang munafik. Apa yang mereka katakan ketika melihat musuh mengepung mereka? Ma wa'adhanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ternyata yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanyalah tipuan belaka. Ini orang munafik yang memang tidak ada keyakinan dalam dirinya tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, kaum mukminin mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Lihat pula ikhwan, bagaimana yakinnya Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat manusia mereka mengucapkan kepada Nabi, kadzabta, engkau dusta ya Muhammad. Abu Bakar mengatakan, sodakta, engkau benar ya Muhammad. Dan Abu Bakar memiliki keunggulan di atas semua para sahabat yang lainnya berkaitan dengan keyakinan yang tertanam dalam hati Abu Bakar As-Siddiq tentang agama ini, yang dari awal tidak pernah ada keraguan dalam menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwan, ketika waktu peristiwa Hudaybiyah, bagaimana sampai Umar ragu. Kata Umar, ketika Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir merugikan pihak kaum muslimin, siapa yang tahu ikhwan isi perjanjian Hudaybiyah? Siapa yang tahu? Apa? Apa isinya perjanjian Hudaybiyah? Apa yang pertama? Muhajirin atau Ansor? Hah? Muhajirin atau Ansor? Muhajirin dan Ansor. Kaum muslimin, dia gagal haji, gagal umroh, gagal masuk Mekah. Kemudian dia harus menunda dan gencatan senjata 10 tahun. Umar menganggap isi perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan kaum muslimin. Sampai Umar protes, "Ya Rasulullah, alasna alal haq? Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" "Bala, benar." "Ya Rasulullah, bukankah Anda utusan Allah?" "Bala, benar." "Ya Rasulullah, bukankah kalau mereka mati, kalau di pihak kita mati akan masuk surga, kalau di pihak mereka mati akan masuk neraka?" "Bala, benar." "Lalu kenapa kita menghinakan diri kita?" Umar protes berat. Kalau bisa Umar dalam hatinya itu, kalau bisa sikat aja ya Rasulullah, kita bisa kok menghadapi mereka. Apa kata Nabi? "Ya Umar, ana Rasulullah wala aksihi wa huwa nasiri." "Ya Umar, aku adalah utusan Allah dan aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menolongku." Marah Umar belum reda. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kalimat yang semisal dengan yang diutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat ikhwan, ternyata jawaban Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mendengar jawaban Rasulullah kepada Umar, jawaban Abu Bakar As-Siddiq plek persis jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar menumpahkan unek-uneknya, kemarahannya mensikapi perjanjian Hudaybiyah, apa kata Abu Bakar? "Innahu Rasulullah wa huwa la yasi wa huwa nasiruh." Dia adalah utusan Allah dan dia tidak bermaksud kepada Rabb-nya, dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada nabinya. Jawaban yang persis dengan jawaban Rasulullah SAW. Dan ini tumbuh dari keyakinan Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Lihatlah ikhwan, saat wafatnya Nabi SAW, Umar yang sudah tahu hari tentang dekatnya wafatnya Nabi, ketika turun ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, akan tapi Umar yang paling panik di antaranya ketika wafatnya Nabi, semua hati para sahabat gelap. Sampai Umar mengancam kepada manusia, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan saya penggal lehernya. Hingga datang Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar memastikan tentang wafatnya Nabi. Beliau buka wajahnya, beliau cium wajahnya, dan beliau katakan, "Tibta hayyan wa mayyitan." Sungguh kehidupanmu, sungguh baik kehidupanmu ya Rasulullah, di saat hidup atau telah mati. Lalu Abu Bakar mulai pidato di depan manusia. ayuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami mati. Lalu beliau bacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Seakan-akan ayat ini ketika dibacakan para sahabat kepada para sahabat, dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun padahal telah dihafalkan di dada-dada mereka, akan tapi gelapnya suasana saat itu membuat mereka lupa dengan ayat ini. Baru Umar kemudian lemas seketika dan yakin Nabi telah wafat, meninggalkan mereka selamanya di dunia. Khotibillah, ini keyakinan yang ada di hati Abu Bakar Siddiq. InsyaAllah kita lanjutkan Mas Anita pada penyakan datang. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi para jamaah yang merasa kehilangan uang, bisa dihubungi takmir, dan diharapkan untuk para jamaah agar bisa menertibkan anak-anaknya supaya kajian berlangsung dengan kondusif. Dan pengumuman satu, pengumuman lagi, besok ada kajian dari Majeder bertempatan di Masjid Syuhada pukul 8:30 sampai dengan selesai. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.